Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan kita bersemangat ya untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan lagi sebuah acara yang lumayan lama ya, berhenti ya, istirahat, yaitu dengan tema Undian Mutiara Indah atau acara Undian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewid hafizullah ta'ala. Dan bagi Anda yang mungkin ingin melayangkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan secara umum ya, Anda bisa layangkan, kirimkan pertanyaan Anda di 0896-3422-2226 ya, sekali lagi 0896-3422-2226. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewid hafizullah ta'ala telah hadir di studio ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Gimana kabar Ustaz di kesempatan biar ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah ya. Nah, baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di udara melanjutkan acara kita, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dibungkus dengan judul Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada babul amr bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Walhamdulillah kita sudah bahas ayat-ayat pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim واختنافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حديث متفق عليه. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkan aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian dulu adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perselisihan-perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Faida nahaitukum, maka kalau aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuh, maka jauhilah. Waida amartukum bi amrin, dan kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah daripadanya sebisa-bisa kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tepat sekali hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam masalah penjagaan terhadap sunnah. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis ini memerintahkan kita untuk tidak banyak tanya, tidak rewel. Untuk tidak mempermasalahkan apa yang sudah diputuskan. Kalau Nabi memerintahkan, kerjakan. Kalau Nabi melarang, tinggalkan. Selesai. Daruni mataraktukum. Atau di dalam lafadz hadis ini, da'uni mataraktukum. Biarkan aku pada apa yang aku tidak bahas. Makna taraktukum, aku biarkan kalian, maknanya aku tidak singgung, aku tidak bahas, maka jangan ditanya-tanya. Berarti perkara yang dibiarkan oleh Nabi, perkara yang tidak dibahas, maka itu adalah perkara-perkara yang sifatnya tidak ada perintah, tidak ada larangan, silakan-silakan saja. Kalau kemudian engkau bertanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana kalau begini, khawatir. Justru malah tadinya tidak diharamkan, jadi diharamkan. Yang tadinya tidak dilarang, jadi dilarang. La tas'al in tubdalakum tasu'ukum. Jangan bertanya sesuatu yang kalau dijawab, akan menyulitkan kalian sendiri. Dan ucapan ini kejadiannya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang haji. Rasulullah SAW perintahkan haji dalam sekian banyak ayatnya dan ucapan beliau dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, aku la'am. Rasulullah diam. Mereka bertanya lagi, aku la'amin ya Rasulullah. Rasulullah diam. Sampai kemudian ketika mereka bertanya lagi, aku la'amin. Kullam maknanya tiap tahun. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Masih diam. Sampai kemudian Nabi bersabda, jangan kalian bertanya sesuatu yang justru akan memberatkan kalian sendiri kalau dijawab. Kalau aku jawab ya, lawajabat. Kalau aku jawab ya, lawajabat. Maka niscaya akan diwajibkan dan kalian gak akan sanggup. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran yang kami hormati. Alhamdulillah. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa nabiyuna alaihi salatu wassalam nabiyur rahmah. Sedangkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi yang penyayang. Nabi yang penuh rahmat dan diutus oleh Allah untuk menyebar rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sehingga Rasulullah SAW tidak berani mengatakan ya. Dan tidak berani pula mengatakan tidak. Terserah kalian. Kalian bisa sekali, walhamdulillah. Mau haji dua kali enggak apa-apa. Mau haji tiga kali enggak apa-apa. Artinya, daruni mataraktukum. Da'uni mataraktukum. Biarkan aku pada apa yang aku tidak bahas. Barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syarahnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membahas bahwa hadis ini melarang kita untuk banyak pertanya. Ini banyak pertanya perkara-perkara yang belum dibahas boleh atau tidak boleh. Itu biarkan, jangan dipertanyakan kepada Nabi. Kalau ada perintah, Nabi akan sampaikan perintahnya. Kalau ada larangan, Nabi akan sampaikan. Maka kita seperti seorang anak yang disuapin oleh ibunya. Seperti seorang anak yang diberi makan oleh orang tuanya, tinggal mangap makan. Artinya, kalau Nabi mengajarkan ilmu, terima. Nabi mengajarkan ilmu, terima. Nabi memerintahkan, kerjakan. Nabi melarang, tinggalkan. Jangan mempertanyakan apa yang tidak dibahas. Para ulama memang merincikan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang makruh untuk ditanyakan atau yang tidak disukai untuk ditanyakan. Di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan sesuatu yang sifatnya tawakkuat. Tawakkuat itu memperkirakan kalau begini, kalau begitu. Seperti ada pertanyaan, ya Ustaz, kalau kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Kalau kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Apakah terletak di bawah karena buminya di atas sana? Ikhwan ibn azakumullah, itu tawakkuat. Kapan kamu mau ke bulan? Itu masalahnya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, beliau tidak jawab kecuali dengan kalimat awaqa. Apakah terjadi? Kalau orang itu menjawab terjadi, baru dijawab. Kalau mengatakan belum terjadi, kata Imam Ahmad, hatta waqa. Nanti aku akan jawab kalau sudah terjadi. Misalnya besok mau ke bulannya, nanti kita jawab. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan atau ucapan Imam Ahmad sangat bagus sekali. Awaka, apakah terjadi? Ketika dijawab, tidak sih. Hatta waka, nanti. Aku gak akan jawab sampai kalau kasus itu terjadi. Jadi pertanyaan tawakkuat ini termasuk yang tidak dianjurkan untuk dipertanyakan. Kalau. Sebagaimana kisah Ibn Abi Rabah di Mekah. Beliau imam, alim di masa tabi'in. Datang orang dari Yaman. Kemudian bertanya dengan kalimat ara'aita. Maknanya ara'aita, bagaimana pendapatmu kalau begini? Bagaimana pendapatmu kalau begitu? Dijawab oleh beliau rahimahullah, utruk ara'aitaka bil Yaman. Tinggalkan ara'aitamu di Yaman sana. Jangan dibawa sini. Pertanyaan ara'aita juga tidak disukai oleh para ulama. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Tinggalkan kalau-kalau itu di Yaman sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, au kama qala rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Kebanyakan orang yang rewel bertanya dengan kalau-kalau itu ketika dia merasa berat untuk beramal. Biasanya. Aduh, berat ini. Ustaz, kalau enggak bawa, anu gimana Ustaz? Sunnah mandi Jumat sebelum berangkat Jumat. Ustaz, kalau anak di kantor gimana Ustaz? Kalau enggak di kantor, enggak ada kamar mandi gimana? Memandinya susah. Ustaz, kalau begini, maaf. Kami enggak tahu urusan itu urusan kamu sendiri. Kami hanya mengajarkan sunnah diriwayatkan oleh 7, diriwayatkan oleh 7. Artinya Bukhari, Muslim, Musnad dan 4 Ashabus Sunan. Rawu 7. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Ini barakallahu fikum, sudah jelas hukumnya. Jangan kemudian mempertanyakan bagaimana kalau saya di kantor, bagaimana kalau saya di sana enggak ada kamar mandi, bagaimana kalau saya. Qul inna a'udzubikum, biasanya apa itu? Dia orang yang enggan dan berat untuk mengamalkan. Berusahalah sebisa-bisanya mengamalkan sunnah tersebut. Itu penjagaan terhadap sunnah. Dan itu makna kalimat dalam hadis yang sedang kita bahas. Di akhir hadis yang mengatakan, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sebisa-bisa kalian. Artinya, usahakanlah bagaimana caranya supaya kamu bisa mandi Jumat. Mau mandi di kantormu, silahkan. Kalau tidak ada kamar mandi, kamu bisa mandi di masjid, silahkan. Kalau enggak, engkau mau mampir ke rumah saudaramu, silahkan. Kalau enggak sempat, engkau mungkin ke sahabatmu, mau tumpang mandi, silahkan. Kalau ada sumur di ladang, kamu mau numpang mandi di sana, boleh. Kerjakan sebisa kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, pahit-pahitnya kalau sudah merasa tidak mungkin saya mandi kalau dari kantor langsung ke masjid. Maka sebelum berangkat ke kantor, kamu sudah mandi. Niatkan untuk Jumat. Selesai. Itu pahit-pahitnya. Walaupun ketika nanti berangkat ke Jumat, pengaruh mandinya mungkin sudah agak hilang, agak seger lagi. Tapi sudah ada niat mandi Jumat di pagi hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah membawakan contoh ikhtilafu alal anbiya, yakni mukhalafatihim. Kata Syekh, yang namanya perselisihan terhadap para nabi artinya banyak protes, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya protes, tidak terima. Kemudian dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ketika ada yang terbunuh, kemudian mencari siapa pembunuhnya, dilaporkan kepada Musa alaihi salam, maka kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kalau saja Bani Israel mengambil sapi dan menyembelihnya, selesai sudah. Mudah sekali. Iya kan? Tetapi tidak demikian Bani Israel. Mereka berkata, atattakhiduna huzwa. Apakah engkau memperolok-olok kami, wahai Musa? Menuduh nabinya memperolok-olok. Maka Musa alaihi salam berkata, qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari sifat-sifat jahil. Itu sifat jahil memperolok-olok, mempermainkan Bani Israel. Enggak mungkin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang jahil. Apa kata mereka? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba doakan, mintakan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, ma hiya, sapi yang kayak apa? Ini mulai pertanyaan-pertanyaan ngeyel, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ta'annud. Maka dijawab oleh Musa alaihi salam ketika mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Allah berfirman bahwa sapinya adalah sapi yang tidak pernah dipakai membajak, sapi yang masih dalam keadaan belum dikawinkan, sapi yang begini dan begitu. Dan yang umurnya belum tua, masih muda, belum pernah dipakai membajak sawah, belum pernah menikah, belum pernah dikawinkan. Jangan pula yang kecil sekali, jangan. Kekecilan jangan, kegedean jangan. Mulai agak susah. Bani Israel mulai agak susah mencari sapi yang seperti itu. Tetapi dasar Bani Israel masih bertanya lagi. Setelah dikatakan awanun baina dzalik, fa'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang kalian diperintah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanyakan lagi kepada Rabbmu, apa warnanya? Masih tanya warna. Padahal tadi untuk mencari sapi yang tidak besar, tidak kecil, sapi yang belum pernah dipakai menggarap sawah, sapi yang begini, itu sudah mulai susah. Masih tanya lagi, ma launuha? Coba tanyakan pada Tuhanmu, kaifa, bagaimana warnanya? Maka dijawab, innahu yaqala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadirin. Kata Musa, sesungguhnya Allah mengatakan, sapinya adalah sapi yang safra, yang kuning, yang warnanya cerah, tidak ada belangnya, tasurun naldirin, membuat orang yang melihatnya senang. Silakan ya, cari sapi yang seperti itu. Semakin sulit lagi. Tadi sudah dikatakan, la faridun wala bikrun awanun baina dalik. Tidak besar, tidak kecil, tengah-tengahnya. Tidak tua, tidak muda. Tidak pernah bahkan menggarap sawah, tidak pernah. Susah, masih tanya lagi. Harus sekarang tanya warnanya. Dan kemudian harus dicari warna yang safraun faqiun launuha tasurrun nadirin. Subhanallah. Bani Israel masih belum berhenti bertanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Coba mintakan pada Rabbmu. Yang kayak apa sih sapinya? Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi-sapi itu tersamarkan atas kita. Yang mana itu? diterangkan lagi, innallaha, sesungguhnya Allah berkata, innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wala tasqil harta musallamatun la siyata fiha. Sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak tunduk untuk dijadikan sebagai tunggangan menggarap sawah dan tidak dipakai untuk sesuatu pekerjaan. Musallamatun la siyata fiha, yang bersih tidak ada belangnya. Ya, ini tidak ada aibnya kalau di sini. Kalau tadi warna polos tidak ada belangnya, kalau di sini maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, la fiha aib, enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya. Apa kata pada Israel? Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang berarti engkau baru mendatangkan kebenaran. Lo yang tadi bukan kebenaran. Kalimat pertama bukan kebenaran. Ketika diperintahkan fadbahu baqarah, apa itu bukan kebenaran? Ketika dijawab sapi yang demikian-demikian, apa itu bukan kebenaran? Ketika dijawab launuha safra, warnanya kuning, keemasan, apakah itu bukan hak? Kenapa berkata di akhir, sekarang engkau telah mendatangkan kebenaran? Astagfirullah. Emang ngetes tadi? Emang enggak percaya pada Musa alaihissalam? Ini barakallahu fikum, binasanya Bani Israel karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan rewel, pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan berat untuk mengamalkan, pertanyaan-pertanyaan untuk menghindar, pertanyaan-pertanyaan karena malas untuk mengerjakan. Yang mana? Seperti anak kecil. Pernah kalian mendapati anak kalian atau anak kita ketika disuruh, belikan anu, tokan anu, gimana? Ngerengek, gimana? Itu bukan pertanyaan sesungguhnya, malas. Itu di pegolan sana, di perapatan sebelah kiri. Sebelah mananya? Saya nggak tahu. Ya Allah, itu perapatan kamu ke kiri, itu ada toko. Toko apa? Baca tulisannya, ada namanya. Itu jauh, jauh. Masih nanya lagi. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Astagfirullah. Bisa ditunda kan besok atau lusa? Ini bukan pertanyaan barakallahu fikum, tetapi karena memang ingin menghindar dari amalan. Ternyata sebaliknya justru memberatkan Bani Israel. Kalau perintah pertama sembelihlah seekor sapi, selesai. Ambil sapi sembelih sami'na wa ta'ana, selesai. Tetapi karena banyak bertanya, sapi yang tadinya mudah dicari jadi sulit dicari. Apa kata Allah di akhirnya? Fadabahuha wama kadu yaf'alun. Akhirnya mereka pun menyembelihnya, hampir-hampir mereka tidak mampu mengerjakannya. Hampir-hampir mereka enggak mengerjakan karena susah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi menyatakan dalam hadis kita ini, saya ulangi hadisnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, daruni ma taraktukum, biarkan aku ku apa yang aku tidak bahas. Misalnya besok mau korban nih, kata Nabi SAW, korbanlah sapi, kambing atau unta. Udah, jangan nanya warnanya yang kayak apa, sapinya sapi yang seperti apa, sapi yang putih atau sapi yang coklat, sapi yang diumbar biasa yang dibebaskan atau sapi yang dipakai garap sawah, apakah sapi yang ada punuknya atau sapi yang gak ada punuknya, apakah yang lemosin atau yang tidak, gak usah, bebas. Jadi maknanya daruni, biarkan aku mataraktukum, apa yang aku tidak bahas. Kalau aku tidak bahas, biarkan, berarti semua sapi boleh. Berarti semua sapi boleh. Emang ketika kita melihat sapi di beberapa daerah berbeda. Saya juga kadang-kadang bingung, ini sapi ini namanya sama sapi tapi bentuknya betul-betul berbeda. Yang ini dalam keadaan ada punuknya, warnanya putih, dan kulitnya sampai seperti kebesaran gitu. Tetapi di tempat lain enggak. Warnanya coklat bagus, dalam keadaan pakaiannya ketat, kulitnya maksudnya ketat. Tapi ya sapi juga. Boleh yang ini? Boleh gitu. Nabi menyatakan, ayat menyatakan, sapi, selesai. Berarti semua jenis sapi boleh. Iya. Kalau gini, astagfirullah. Kecuali yang Nabi katakan, jangan yang cacat. Baru gak boleh. Yang buta matanya, yang pincang kakinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau jenis-jenisnya tidak dibahas, berarti semuanya boleh. Itu kemudahan. Berarti kalau yang dibiarkan oleh Nabi tidak dirincikan, berarti itu kemudahan buat kalian. Itu namanya fashah. Itu namanya rahmah. Itu namanya keluasan dan kelusan. Silakan. Selama itu masih sapi. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi menyatakan dengan kalimatnya, innama ahlakal ladina min qablikum. Sesungguhnya telah binasa orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya persisian mereka terhadap nabi mereka. Siapa yang dimaksud? Di antaranya Bani Israel tadi. Mereka binasa karena banyak rewel, banyak pertanyaan, banyak protes kepada Nabi Musa alaihissalam. Pertama ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke pinggir lautan, mereka protes, ya Musa, di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan di depan kita laut. Bagaimana ini? Ini gara-gara kamu. Ud'ulana Rabbak. Doalah kepada Rabbmu. Bahasa doakan pada Rabbmu, doakan pada Rabbmu, seakan-akan mereka enggak percaya kalau itu Rabb mereka sendiri. Iya kan? Bukan hanya Rabb Musa, tapi Rabbnya mereka. Kenapa mereka tidak berkata, ya Allah selamatkanlah kami. Kenapa mereka enggak berkata seperti itu? Tetapi seakan-akan mereka tidak percaya dan berkata, minta pada Tuhanmu. Minta pada Tuhanmu. Bahasa itu saja sudah menunjukkan kalau mereka ini adalah orang-orang yang tidak baik. Sampai Allah perintahkan, idrib bi'asakal bahr. Pukullah tongkatmu, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu dipukulkan ternyata, Masya Allah, Allah berikan 12 jalan. Masing-masing suku jalannya sendiri-sendiri. Bukan satu jalan. Ternyata 12 jalan dalam tafsir. Apakah mereka bersyukur, berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Musa? Tidak. Mereka berkata, wahai Musa, kami gak tahu apakah saudara-saudara kami di suku-suku lain akan selamat. Kami hanya tahu suku kami saja. Bagaimana yang di jalan sebelah? Bagaimana jalannya sebelahnya lagi? Apakah mereka juga selamat? Protes lagi. Maka Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan dinding-dinding lautan itu bening seperti kaca tembus pandang. Mereka bisa melihat saudara-saudara mereka dalam keadaan selamat seperti mereka. Sampai di seberang lautan. Protes lagi kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, kami enggak akan bisa hidup di tengah padang pasir begini. Kita mau makan apa? Kita akan kelaparan, kehausan. Dan ini semua gara-gara engkau, wahai Musa. Udu, Rabbak, mintakan pada Rabbmu. Maka Nabi Musa berdoa dan dikabulkan. Allah turunkan pada mereka manna wa salwa. Makanan istimewa. Di dalam salah satu tafsirnya, itu adalah seperti daging burung yang sudah dibakar dalam keadaan siap santap, tidak perlu pakai masak. Dengan madu yang banyak didapatkan di dinding-dinding perbukitan di sana. Apalagi? Ternyata sekian lama mereka mendapatkan makanan yang istimewa tadi, mereka juga bosan dan protes lagi kepada nabinya. Ya Musa, la nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kitta'iha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Kata Bani Israel, wahai Musa, kami enggak akan sabar dengan satu makanan terus ini terus. Doakan pada Rabbmu agar kami diberi apa yang keluar dari bumi, dari tanah, sayur mayur, sayur adas, bawang merah, bawang putih. Astagfirullah. Dikasih makanan istimewa dari jannah. Meminta sayur mayur. Udulana Rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard. Mintakan pada Rabbmu agar mengeluarkan sayur mayur yang tumbuh dari bumi. Bakliha sayur mayur. wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sayur, mayur, bawang merah, bawang putih, loncang, apalagi. Kata Nabi Musa alaihi salam, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Setelah menyatakan sebelumnya bahwa kalian dikasih yang istimewa meminta yang rendah. Kalian dikasih yang istimewa meminta yang rendah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah ke Mesir sana, kalian akan mendapatkan di pasar semua yang kalian minta. Tetapi disuruh ke kota, mereka takut. Inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di kota banyak orang-orang yang menakutkan. Apa kata Musa alaihi salam? Masuklah. Udkhuluha. Fa innakum ghalibun. Masuklah, kalian akan menang. Allah jamin kalian akan menang. Apa jawaban Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Innaha huna qa'idun. Pergilah engkau, wahai Musa, dengan Tuhanmu berdua, dan peranglah berdua. Kalau engkau menang, aku akan masuk. Kami akan duduk di sini menunggu. Astagfirullah, astagfirullah. Ada bangsa yang seperti ini. Ada orang-orang yang seperti Bani Israel ini. Berkata pada nabinya, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu, berperanglah berdua, kami duduk di sini menunggu. Kami sudah yakin menang. Ya kamu aja berdua dengan Tuhanmu, kami nunggu. A'udzubillah. A'udzubillahi minad dalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Yang membinasakan mereka adalah kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena banyaknya protes mereka, banyaknya pertanyaan mereka, dan banyaknya penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka Nabi mengajarkan prinsipnya kepada kita. Idza nahaitukum an syai' fajtanibuh. Jangan rewel, jangan protes, jangan banyak tanya. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, tinggalkanlah. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisanya. Ini barakallahu fikum, apa yang harus kita pegang sebagai ahlu sunnah yang menjaga sunnah. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Dan apa yang diperintah, kerjakannya sebisa-bisanya. Nakhdhi bi hadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Indosiar yang semoga di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan bersemangat ya. Telah kita simak bersama sebuah pembahasan kitab Riyadus Salihin yang dikemas dalam acara Untian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewed. Telah kita simak bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan insyaallah ya. Mungkin langsung saja Ustaz. Untuk pertanyaan pertama dari pendengar kita 0822 sekian ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya seorang ikhwah memosting di status WhatsApp ya gambar jenazah yang baru saja meninggal dalam keadaan sudah tertutup semua, tidak terlihat wajahnya. Tujuannya agar orang-orang mendoakan jenazah tersebut, ketika ditegur jangan difoto atau diposting. Beliau menjawab dengan alasan tidak terlihat kepalanya karena sudah ditutupi seluruh tubuhnya. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Sesungguhnya kalau bicara tentang hukum, memang tidak ada gambar wajah di situ. Artinya tidak ada mahzur, tidak ada yang dilarang bahwasanya gambar tersebut tidak mengapa, tidak ada larangan karena bukan wajah, tidak terlihat wajahnya. Hanya saja kita akan bertanya dari sisi lain. Apa manfaatnya, apa mudaratnya? Dan kemudian bertanya pula dari sisi lain lagi. Apakah keluarganya ridho atau tidak ridho? Kalau keluarganya tidak ridho ya jangan. Kenapa kamu memaksa untuk memotonya padahal keluarganya enggak ridho untuk difoto? Barangkali ada sesuatu yang mereka tidak suka untuk dilihat orang lain. Barakallahu fikum. Karena beberapa jenazah, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak ingin dilihat orang lain. Ada jenazah yang pendarahannya tidak bisa diberhentikan. Ada jenazah yang ini, yang begitu. Sehingga, barakallahu fikum, keridhaan keluarga harus. Ya. Kalau tidak diizinkan, jangan lancang. Jangan mendahului mereka. Yang kedua, barakallahu fikum, kalaupun diizinkan, untuk apa? Apa hikmahnya, apa manfaatnya, dan apa madaratnya? Kalau dikhawatirkan banyak madaratnya daripada kebaikannya, jangan. Walaupun secara hukum boleh. Tetapi tetap kita melihat manfaatnya atau madaratnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari pendengar kita di 0877 sekian sekian. Ya. Afan Ustaz izin bertanya, berapa batas waktu sholat di jamak pada saat safar? Misal anak pulang kampung ke Purwokerto sampai 2 pekan, apakah selama 2 pekan itu juga sholat fardu anak di jamak, Ustaz? Iya, masalah barakallahu fikum tentang sholat jamak atau qasar barakallahu fikum bagi musafir itu adalah rukhsah. Tetapi para ulama membedakan antara musafir nazil dan musafir ala jaddi sair. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullah membedakan antara keduanya. Musafir nazil adalah musafir yang sudah singgah, sedang tinggal di daerah tertentu. Artinya dia tidak dalam perjalanan. Sudah ada di kota lain, bukan kotanya dia, tapi dia tinggal di situ beberapa hari karena ada hajat. Ini disebut dengan nazil, yang sedang singgah di satu tempat. Maka yang singgah di satu tempat ini, barakallahu fikum, disunnahkan untuk mengqasar, tapi tidak dianjurkan menjamak. Dengan dalil riwayat Rasulullah SAW ketika di Mina. Beliau tinggal di Mina beberapa hari, sholatnya 2 rakaat kalau asar dan duhur dan isya. Tetapi pada waktu-waktunya tidak dijamak. Pada waktu duhur, sholat duhur 2 rakaat. Pada waktu asar, sholat asar 2 rakaat. Pada waktu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Pada waktu isya, sholat isya 2 rakaat. Begitu. Ini musafir nazil. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, di dalam ucapan beliau ketika saya di sana, dan dianjurkan kalau engkau tinggal di satu daerah yang ada masjid kaum muslimin di sana, tidak mengapa, bahkan saya anjurkan untuk sholatlah bersama kaum muslimin. Artinya, sholat di masjid bersama kaum muslimin. Walaupun tetap statusnya sebagai musafir, artinya tidak dianjurkan, atau bukan tidak dianjurkan, enggak ada sunnah rawatib dan sebagainya, tapi sholat bersama kaum muslimin. Apalagi Jumat. Engkau bisa mengerjakan Jumat bersama kaum muslimin, sholatlah bersama mereka sholat Jumat. Ini musafir nazil. Tetapi musafir ala jaddi sair, musafir yang di atas kendaraannya dalam keadaan sedang berjalan begitu, di padang pasir atau di tengah sawah, karena padang pasir kalau di Arab, kalau di Indonesia mungkin sawah semua. Gak ada masjid, gak ada rumah, gak ada apa-apa. Atau hutan, kebun belantara. Sehingga susah kita mau nyari masjid, susah ini susah. Nyari air juga mungkin susah. Maka disanalah diringankan untuk dijamak dan dikosor. Barakallahu fikum. Dari sisi lain adalah waktunya. Waktunya barakallahu fikum. Selama engkau masih niat safar, maka masih ada rukhsah. Sehingga tidak ditentukan dengan waktu atau jarak. Ada yang mengukur dengan jarak sekian. Ada yang mengukur dengan waktunya sekian, 3 hari saja, tidak boleh lebih. Tetapi ada beberapa sahabat yang safar ke Syam, beberapa bulan, tetap mereka mengqasar. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Maknanya selama dia masih safar, dalam artian akan pulang, tapi ditunda lagi. Tapi dia akan pulang. Maka masih statusnya musafir. Jadi kembalinya kepada niat. Tapi kalau sudah niat, saya mau mukim di sini. Nah, saat itulah dia menjadi mukim. Walaupun ternyata setelah sepekan, gak betah. Gak jadi. Ya gak apa-apa. Loh, berarti dia sepekan itu seperti mukim. Iya, seperti mukim. Karena kamu niat mukim tadinya. Ternyata gak betah, pindah. Sehingga kepada para santri-santri di pondok pesantren, saya anjurkan ketika datang, karena engkau tahu engkau mau belajar di situ satu tahun, niatkan mukim. Ada santri yang sok pinter, kemudian tidak mau ikut sholat jamaah. Saya kan musafir, Ustaz. Saya kan bukan yang tinggalnya. Masya Allah. Pinter-pinter tanggung itu namanya. Kalau engkau tahu akan tinggal di sini satu tahun, ya niatkan sebagai mukim, sehingga engkau sholat seperti biasa, berjamaah, ada sholat sunnah qobliyah, ada ba'diyah, sholat jumat. Masya Allah, itu borong pahala. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari pendengar kita di 0812 sekian. Ana punya usaha kuliner. Belakangan ini Ana lihat di grup sosmed banyak karyawan yang mencuri. Kemudian dari korban mengirimkan foto dan identitas pencurian dengan tujuan waspada dengan pencuri tersebut. Dan Ana sering menyimpan foto dan identitas pencuri yang di-share oleh korban. Ya, terkadang jika Ana menerima karyawan baru, Ana juga share di grup WA khusus. Ana share identifikasi dan foto calon karyawan Ana dengan tujuan orang ini pernah ada masalah atau tidak. Ya, pernah mencuri atau tidak. Pertanyaannya terkait masalah makhluk bernyawa, apakah yang Ana lakukan di atas bersalah? Tujuan Ana hanya untuk antisipasi karena Ana sendiri juga pernah jadi korban. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Nah, para ulama mengecualikan foto-foto sebagai bukti, sebagai saksi. Sehingga mereka mengecualikan foto yang ada di KTP, paspor, dan sebagainya. Tujuannya adalah itu. Agar kalau sampai ada orang yang terlibat suatu kejahatan akan ketahuan. Ketika dibuka di komputer mereka, ternyata wajah ini pernah melakukan ini, ini, ini, ini. Sehingga barakallahu fikum, para ulama mengecualikan foto-foto bernyawa ini kalau ada hajah darurah, yaitu untuk identifikasi atau untuk melihat apakah ada kasus pada orang ini atau tidak dan sebagainya, atau sebagai bukti dan saksi, maka demikian menjadi rukhsah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ustaz, demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada. Di kesempatan ini kita jawab 3 pertanyaan dari para pendengar semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang antum tanyakan, apa yang beliau jawab di kesempatan hari ini bisa memberikan jalan keluar ya untuk kita semuanya dan bisa bermanfaat untuk para pendengar pada umumnya. Barakallahu fikum. Dan insya Allah acara ini akan kita siarkan secara langsung setiap hari Ahad, Senin, dan Selasa pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.